Mitra Bisnis, salah satu visi misi Jokowi JK dalam pencapresannya adalah membangun pemerataan di wilayah barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, yang dalam 5 tahun terakhir ini terus melebar kesenjangannya. Strategi yang akan ditempuh untuk mengurangi kesenjangan itu diantaranya membentuk program pembangunan infrastruktur desa, termasuk jalan dan irigasi, juga program tol laut. Dan untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat komitmen Jokowi yang satu ini? Kawasan timur, sebetulnya bukan kawasan timur, ya, luar Jawa. Luar Jawa. Jadi Jokowi JK itu memulai kampanye dari Aceh, Papua. JK ke Aceh, Jokowi ke Papua. Itu untuk membuktikan bahwa Indonesia ini harus direkatkan dengan konektivitas lahir batin. Bukan konektivitas model Hatta Rajasa dengan membangun jembatan Selat Sunda. Konektivitas lewat laut, bukan lewat jembatan. Ala MP3EI. MP3EI juga produk SBY. Gitu. Makanya Jokowi itu kampanyenya dimulainya dari Papua. Kampanye dari Papua. Dulu Bung Karno memberi nama ibu kota Papua itu Irian Jaya. Jayapura. Jayapura itu bahasa Sangsekertanya harus dibalikkan. Pura kejayaan. Jadi kejayaan Indonesia dimulai dari timur. Karena di sana semua ada. Alamnya bagus, pangannya cukup, segala macam cukup. Tambangnya luar biasa. Apapun ada, uranium ada, semua ada. Jadi yang membuat kawasan timur itu tidak berkembang karena ditekan. Kenapa kawasan timur tidak berkembang? Karena tidak ada kapal besar yang bisa berlabuh di sana. Karena pelabuhannya tidak dibangun-bangun. Akibatnya harga semen di Papua 20 kali lebih mahal dari Jakarta. Ya gak maju-maju. Tapi bukan karena mereka miskin. Mereka dimiskinkan oleh pemerintah pusat. Saya nggak tahu, tapi dimiskin oleh pemerintah pusat. Bukan hanya kawasan timur, kawasan luar Jawa. Jadi contohnya, sawit kan ada di mana-mana, bukan hanya di Papua, bukan hanya di Sulawesi, tapi di Sumatera juga ada. Sawit itu dipajaki oleh pemerintah pusat, biaya ekspor kan. Kalau kebakaran, pemerintah pusat turun tangannya baru 2 bulan. SBY baru ke tempat asap itu, bulan kedua. Nggak ada pertolongan pusat. Nah yang sudah terbukti sejahtera dan makin sejahtera dari Indonesia adalah Timor Leste. Jadi Timor Leste sekarang lebih sejahtera dari Indonesia setelah dia keluar dari Indonesia. Nah jangan sampai daerah-daerah lain juga ingin meniru fenomena ini. Oleh karena itulah pusat harus lebih adil. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.